Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala sahibul manzumah ini masih di Irab ya, masih di pembahasan di Irab, mana beliau menyatakan sebelumnya Irabuhum taghyiru akhiril kalim. Irab menurut mereka, menurut para ulama nahwu, adalah taghyiru akhiril kalim, perubahan akhir setiap kalimat. Takdiran Allah dan li'amilin ulim, baik perubahannya tersebut secara takdiri diasumsikan, lafdan atau lafad memang betul-betul terjadi perubahannya, perubahan pada harokat atau perubahan pada huruf, li'amilin karena adanya amil ulim yang diketahui, yang masuk kepadanya. Kemudian beliau melanjutkan, aqsamuhu arba'atun, jenis i'rab tersebut ada empat. Fal tu'tabar. Kalau diantum apa? Tu'tabar apa ta'tabir? Tu'tabar. Kalau di syarah al-Bayjuri, ta'tabir. Maka fal tu'tabar, maka empat hal tersebut yang dianggap adalah raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar, ialah rafa, nasab, demikian pula jazm dan jar. Hai aqsam al-madhkur, ini jenis-jenis yang disebutkan. Ya, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai rafa, yang beliau di sini menyebutkan raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Yang pertama adalah rafa. Kata Al-Bayjuri, abda'a an-nadhibu min al-arba'ah. Ya, an-nadhib di sini al-amriti, memulai yang empat tersebut dengan rafa. Raf'un. Ya. Baik. Apa yang dimaksud dengan rafa? Di buku-buku nahwu dijelaskan dia adalah perubahan yang khusus. Sebuah perubahan yang khusus yang tandanya adalah dhammah wa manaba anha, dan yang menggantikannya. Nah, yang menggantikan dhammah tersebut adalah alif pada musanna, adalah waw pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah, dan pada sabatun nun, adanya nun pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apa. Ini nanti akan kita pelajari di bab ma'rifati alamatil i'rab. Itu bab mengenal tanda-tanda i'rab. Nah, ya. Di, kalau di buku saya di syarah disebutkan raf'un itu baik pada isim, ismun wa fi'il. Nah, maka rafa itu pada isim dan fi'il. Ya, perubahannya. Ya, misalkan pada isim Zaidun qa'imun. Pada fi'il yaqumu Zaidun. Pada isim dan fi'il yaqumu Zaidun. Yaqumu fi'lun mudhari' marfu'. Dia rafa. Kenapa? Karena ada amil ma'nawi. Karena litajarrudihi yani nasibi wal jazimi. Karena dia terbebas dari amil-amil yang baik, amil nasab ataupun amil jazm. Zaidun fa'il marfu. Alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahir. Ini ya, raf'un ini pada isim dan fi'il. Ya, masyaallah. Nah, secara bahasa raf'un itu adalah al-ulu wal irtifa'. Secara bahasa Arab apa maknanya, letternya? Dia adalah al-ulu wal irtifa', tinggi dan di atas. Nah, kalau secara istilah apa makna rafa? Secara istilah dalam ilmu nahwu, ya secara istilah yang tadi kita sebutkan, dia adalah taghyirun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa manaba anha. Ya, secara istilah dia adalah taghyirun makhsusun. Itu sebuah perubahan khusus yang tandanya adalah dhammah dan yang menggantikannya. Oleh karena itulah nanti kita akan beranjak mengetahui pada bab mengenal tanda-tanda i'rab. Ya, kita akan beranjak di situ, akan membahas di situ posisi-posisi yang dikategorikan sebagai rafa. Ya, sehingga kita mengetahui tandanya, oh ini tandanya dhamma dan yang menggantikannya. Ya, dan yang menggantikannya. Aslinya dhamma adalah tanda asli dalam i'rab rafa. Adapun yang lainnya, tiga yang lainnya tadi, alif, waw, dan nun, itu ya penggantinya saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini dhammahnya tersebut baik dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah berdasarkan definisi dari i'rab itu sendiri yang dipaparkan oleh Al-Amriti. Ya, beliau menyatakan i'rabuhum taghyiru akhiril kalim taqdiran aw lafdan li'amilin ulim. Ya, baik perubahannya tersebut secara takdiri atau secara lafzi. Nah, secara takdiri ya itu karena memang diasumsikan saja karena tidak bisa. Ini udah kita bahas belum pertemuan kemarin. Ya, i'rab takdiri karena memang tidak dapat memunculkan harakat atau berat. Ya, atau karena ingin menyesuaikan kepada ya huruf yang ada setelahnya itu huruf ya mutakallim. Ya. Semisal apa yang mencegah i'rab tersebut harusnya lafzi menjadi takdiri? Yang pertama adalah at-ta'adzur. Berat. Mustahil, sulit at-ta'adzur. Itu ini terjadi pada isim-isim maksur. Apa itu isim maksur? Yaitu isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Alif lazimah paham ya? Yang pelajaran mukhtarat kita. Ya, kan ada itu di awal-awal mukhtarat. Ya. Itu yang diakhiri dengan alif lazimah yang harokat sebelumnya adalah fathah. Ad-dunya, al-asa, al-fata, mustashfa. Ya, ini isim-isim maksur. Maka dia tidak dapat menerima harakat. Ya, ketika dia posisi rofa, posisi nasab, posisi jar, khafat, enggak bisa menerima harakat. Ya, kalau rofa tandanya domah. Ya, kalau nasab ini sama juga pembahasannya. Nasab, ya. Dia adalah taghyirun makhsusun. Dia adalah taghyir makhsus. Ya, taghyirun makhsusun. Ini sama nasab ini pada isim dan fi'il juga. Ya, taghyirun makhsusun. Alamatuhu al-fathatu wa manaba anha. Yang tandanya adalah fathah dan yang menggantikannya. Ya, ini nasab pada isim dan fi'il juga. Pada isim, misalkan untuk mengatakan inna zaidan qaimun. Lihat, perhatikan inna zaidan. Ya, inna zaidan. Hafiztu ya. Saya menghafal misalkan al-kitaba. Lihat al-kitab isim. Atau bisa pada fi'il. Ya. Lan adriba zaidan. Saya tidak akan memukul adriba. Di sini fi'il mudhari mansub bilan. Nah, ini nasab pada isim dan fi'il. Kita kembali ke definisi takdirat tadi. Ya, mengenai takdirat. Nah, itu pertama dihalangi oleh at-ta'adzur. Ya, sulit. Ya. Ta'adzur ini pada isim apa? Maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Ya. Yang sebelum harokat sebelumnya fathah. Aso, dunia, fata, Mustafa, Mustashfa. Ya. Ketika rofa tadi apa? Perubahan khusus yang tandanya adalah dhamma. Posisi rofa misalkan. Nanti kita akan belajar marfu'at. Marfu'atul asma. Posisi rofa itu sebagai fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Nah, ini posisi-posisi rofa. Contoh, dia sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il dari sebuah fi'il. Ja'a Zaidun, itu lafzi, perubahannya jelas, Zaidun, domahnya nampak. Lafadznya nampak kan, domahnya. Nah ini sekarang gak bisa nampak pada isim-isim maksud. Ja'a Al-Fata, dia tidak dapat menerima dom harokat. Maka kita katakan Ja'a Al-Fata, Ja'a Fi'il Madi, Al-Fata di sini perhatikan, fa'ilun, kita tetap katakan dia sebagai fa'il. Marfu'un, nah yang namanya fa'il dirofakkan marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofaknya adalah ad-dhammah juga. Karena enggak ada yang lain, karena dia sebagai isim mufrad. Dhammah tersebut pada isim mufrad, jamak taksir, kemudian apa lagi? Jamak muannats salim, ya. Yang dia menempati posisi rofak. Yang dia menempati posisi rofak itu isim mufrad, jama taksir, terus jama muannats salim. Ya, kalau tiga jenis ini posisi rofa, ya tandanya adalah dhamma, nggak ada yang lain. Ya, baik. Nah, perhatikan al-fata isim mufrad. Ya, maka kita katakan wa alamatu rafihi ad-dhamma. Dhamma juga, tapi dhamma takdiri muqaddar, yang diasumsikan. Apa sebab tidak munculnya harakat dhammah ya secara real, secara lafzi? Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Mana'a, yang menghalangi, min zuhuriha, dari nampaknya dhammah tersebut adalah at-ta'adzuru. At-ta'adzur. Apa artinya ta'adzur? Sulit. Ya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya. Ataupun semisal isim maksur tadi, ini yang dari contoh yang takdiri ya. Ini saya pengulangan ke yang kemarin aja, takdiran takdiran, nggak apa-apa, murojaah sedikit. Ataupun diharokah di nasab juga demikian. Kita mengatakan misalnya sebagai ya dia di posisi nasab. Nanti kita akan belajar bab mansubat. Ya, mansubat itu diantaranya pada isim misalkan dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul mutlak, pokoknya seluruh maf'il. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ajlih, ya, maf'ul ma'ah. Atau dia sebagai isim inna, khobar kana. Nah, barakallahu fiik. Misalnya sebagai yang familiar, sebagai maf'ul bih, objek dari sebuah kata kerja. Ya, misalkan untuk mengatakan ya, uhibbu al-fata, saya menyukai pemuda tersebut. Ya, saya menyukai pemuda itu. Nah, antum mengatakan uhibbu al-fata, saya menyukai al-fata. Ya. Maka al-fata maf'ulun bih, mansub wa alamatu nasbihi. Nah, tadi perhatikan. Kalau nasab itu apa definisi nasab? Taghyirun makhsusun alamatuhu al-fathah wa manaba'ahu. Dia adalah perubahan khusus yang tandanya adalah fathah dan yang menggantikannya. Yang menggantikannya itu, ya, misal adalah alif, adalah ya, kemudian adalah apa lagi? Hadaf nun. Ya, nah, karena dia masuk di fathah ini, karena al-fata isim mufrad. Nah, isim mufrad. Nah, dia enggak dapat menerima harokat di harokat yang ada di atas alif lazimah. Kan isim tersebut Mustafa atau siapa tadi? Mustafa atau siapa? Al-Fata. Itu kan isim maksur. Isim maksur itu isim yang diakhiri alif lazimah, yang harokat sebelumnya fathah. Nah, alif lazimah itu enggak bisa menerima harokat. Maka kita katakan Al Mustafa atau al siapa tadi kita kasihkan al Fata, ya, kita katakan dia adalah maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al Fata, tapi enggak nampak al muqaddar, al fathatu al muqaddar, fathah yang diasumsikan, dikira-kira. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau wajazmun, raf'un wa nasbun kada wa jazmun, demikian pula kada, yaitu demikian pula seperti yang disebutkan sebelumnya jazmun. Nah, jazm, i'rab jazm ini hanya pada fi'il. Ya, fil fi'li faqat, fi fi'lin faqat. Hanya pada fi'il. Ya. Apa itu jazm? Nah, jazm kalau secara bahasa dia adalah maknanya al-qat'u. Memutus atau memastikan. Ya, memastikan. Nah, secara istilah, apa jazm secara istilah? Istilah nahwu, kata Al-Bayjuri maknanya adalah taghyirun makhsusun alamatuhu asukun wa manaba anhu. Dia jazm itu adalah taghyirun makhsusun, perubahan khusus, alamatuhu yang tandanya adalah asukun. Asukun yang ada pada fi'il. Karena namanya i'rab jazm itu hanya pada fi'il, enggak ada pada isim. Itu hanya pada fi'il. Tidak ada dalam sejarah isim majzum, wah enggak ada. Semuanya pasti fi'il. Ya, semuanya pasti fi'il. Nah, dia adalah perubahan khusus yang tandanya adalah sukun dan yang menggantikannya. Yang menggantikannya ada cuma satu aja. Apa itu? Al-hadfu, hadaf. Hadafnya terbagi menjadi dua. Yang pertama hadaf, hadaf nun. Yang kedua hadaf huruf illah. Nah, kalau sukun itu dia pada fi'il mu'tal, pada fi'il sahih akhir. Fi'il yang tidak diakhiri oleh salah satu dari tiga huruf illah. Huruf illah apa aja? Al-alif, al-waw, al-ya. Nah, fi'il yang tidak diakhiri oleh salah satu tiga huruf illah ini, alif, waw, ya, itu namanya fi'il sahih. Fi'il sahih akhir, maka kalau dia majzum, artinya dia ya didahului oleh amil jazim, semisal lam, yang khusus masuk ke fi'il mudhari. Maka fi'il tersebut tanda jazmnya adalah as-sukun. Ya, lam yadrib, lam yadrib Zaidun Amron. Ini biasa kan? Amr Zaid. Selalu bertikai dalam contoh. Ya, mukul-mukul terus. Ya. Lam yadrib Zaidun Amron. Perhatikan lam. Lam di sini dia adalah harfu jazmin. Dia adalah huruf jazm. Ya, wa nafyin, yang menafikan terjadinya hadas, kejadian dari yang ditunjukkan oleh fi'il. Wa qalbin, dan dia dinamakan huruf qalbin, yaitu dia membalikkan keadaan. Sebelum masuknya huruf lam terjadi pemukulan. Ya, yadribu Zaidun Amron. Masuknya huruf lam dibalikkan keadaan bahwa Zaid tidak memukul Amr. Zaid tidak memukul Amr. Maka kita katakan lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Paham situ ya? Jazmin menjazmkan. Nafyin menafikan. Qalbin membalikan keadaan. Ya. Kemudian yadrib fi'il mudhari. Haslinya yadribu. Masuknya lam jadi sukun tanda akhir. Ya. Yadrib fi'il mudhari majzumun. Ya, wa alamatu jazmihi as-sukun. Dan tanda jazmnya adalah as-sukun. Ya, sukun. Baik. Nah, adapun niabahnya, penggantinya nanti kita akan bahas insyaallah di pembabnya, di bab mengenal tanda-tanda i'rab. Nah, sudah ya. Berikutnya wajar dan jar. Nah, jar ini sama ya. Secara istilah, nah, jar ini tidak ada yang ada pada fi'il. Jar ini hanya khusus kepada isim. Ya, oleh karena itulah Al-Bayjuri menyatakan fismin faqat. Jar ini hanya pada isim. Ya, pada isim. Ya, kita sudah belajar apa itu definisi isim ya. Misalkan antum mengatakan Zaidun, ya. Zaidun dalam ucapan antum, antum mengatakan marartu bi Zaidin. Dan huruf jarba bi masuk kepada Zaid, maka Zaid yang tadinya Zaidun menjadi majrurun, isim yang dijarkan. isim yang dijarka. Wa alamatul jar wa majrur. Wa alamatul jarrihi, dan tanda dari jarnya adalah al kasratu. Kasrah zahirah. Nanti kalau kasrah muqaddarah, yaitu tadi pada yang tidak bisa menerima harakat, pada apa namanya? Isim-isim manqur, maqsur, ta'adzur. Marartu bil Mustafa, marartu bi al-Fatah. Tidak bisa. Maka kita katakan dia Mustafa atau Al-Fatah tadi yang terkena huruf jar, alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Nah, bisa dipahami di sini? Baik. Ya. Nah, berikutnya lagi isim-isi apa namanya? I'rab yang ditakdirkan itu sebabnya tadi at-ta'adur yang pertama. Ini sudah kita bahas belum pekan lalu? Sudah ya. Nah, ya udah murojaah aja. Berarti yang kedua apa? As-siqal. As-siqal itu pada isim-isim yang mana? Manqus. Isim yang diakhiri oleh alif lazimah yang harokat sebelumnya adalah kasrah. Al-qadi, ad-da'i, ar-ra'i, al-murabbi, dan seterusnya. Ya. Tapi dengan syarat dia itu tidak nampak harokatnya, harokat i'rabnya itu pada posisi rofa dan jar. Adapun posisi nasab, dia tidak sikol. Sikol kan artinya berat. Maka dia ringan, khafif. Ya, maka muncul. Ro'a itu ada iya. Berbeda posisi ro'a, ja'a ada i. Karena kalau ditampilkan doma, berat. Ja'a ada iyu. Nah, orang Arab memudah-mudahkan dalam pengucapan. Marartu bida'iyi. Nah, ini ribet. Baik. Nah, apa yang menyebabkan i'rab takdiri yang terakhir? Yaitu lil munasabah. Untuk mencocokkan dengan domir ya mutakalim yang ada di akhir kata. Domir mutakalim. Ini buku, kitab. Kitabi. Ya. Baik. Kolamun, pena. Kolami. Nah, itu semuanya harokat tidak dapat masuk ke ya semua ini. Ra'ai ama istara itu apa namanya, antum mengatakan ra'aitu qalam, ra'aitu qalami, ya hadza qalami, ya nadartu ila qalami, itu sama semuanya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi paham sini ya. Nah, di sini ada yang menarik bahwa al-amriti berbeda mengenai penamaan khafat yang aslinya Ibnu Ajurrum ya As-Sunhaji, beliau menamakannya dengan apa? Khafat. Tapi beliau di sini Al-Amriti menamakannya dengan jar. Wa kada jazmun wa jar. Wa kada jazmun wa jar. Baik, sudah ya. Masuk, kita masuk ke bait berikutnya. Wal kullu ghairul jazimi fil asma'i yaqfil asma'a fil asma'a yaqa. Wa kulluha fil fi'li wal khafdu imtana. Ya, beliau menyatakan wal kullu, maka semua i'rab tadi itu semua ya ghairul jazmi, pada selain jazm. Pada selain jazm itu tadi hanya khusus ke fi'il, ingat ya, hanya khusus ke fi'il. Fil asma yaqa, itu bisa terjadi pada asma. Itu bisa terjadi pada seluruh isim-isim, ya enggak? Ya, kan rofa bisa pada fi'il dan isim. Nasab bisa pada fi'il dan isim. Jar bahkan khusus isim. Nah, kalau jazm enggak bisa. Wa kulluha fil fi'li wal khafdu imtana. Dan semua i'rab tadi, kulluha, semua i'rab tadi fil fi'li, itu terjadi pada fi'il. Ya. Wal khafdu imtana. Ya. Tapi pada khafat itu imtana, enggak bisa masuk, tercegah. Ya, tercegah. Artinya yang bisa pada fi'il rafa, nasab, jazm. Khafat enggak bisa. Nah, ini ada yang menarik ini. Sebelumnya beliau mengibarahkan dengan jar, sekarang dengan khabar. Ini menandakan bahwa sini adalah ya tidak terlalu penting untuk dipermasalahkan. Apa ibarah yang tepat? Apakah jar atau khabar? Ambil aja dua-duanya. Ini khilaf antara kaum Basriyin dan kaum Kufiyin. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya jadi ya beliau menyatakan wal kullu kata al-Bayjuri minal aqsam al-madzkura. Wal kullu yaitu semua jenis-jenis yang disebutkan dari i'rab tadi. Ghairul jazmi. Ya, selain jazm minar raf'i wan nasbi wal jar, ya, itu fil asma. Ya, fil asma ini pada isim-isim yang mu'rabah. Ya, walau mahallan walaupun i'rabnya nanti mahal, ya fi mahalli gitu kan. Fi mahalli. Itu semuanya ya kok apa namanya? Wal kullu ghairul jazmi fil asma ya kok. Itu bisa terjadi pada isim-isim. Wa kulluha fil fi'li wal khafdu imtana. Semuanya pada fi'il tapi tidak tercegah pada khafd. Ya, pada khafd. Nah. Ya, jadi kalau kita simpulkan i'rabnya isim, ya, i'rabnya isim itu kecuali pada jazm. I'rabnya isim. Itu pertama pada rafa, antum menyatakan Zaidun qa'imun. Nah, ini Zaidun, ini isim. Ya, Zaidun isim mufrad. Ya, qa'imun isim fa'il. Ya, digolongkan kepada mufrad juga. Zaidun mubtada marfu alamat rafihi dhamma dhahira. Qaimun khabar marfu alamat rafihi dhamma dhahira. Pada nasab, bisa antum mengatakan raaitu Zaidan. Raaitu fi'il fa'il. Zaidan maf'ulun bih mansub alamat nasbihi al-fathah dhahira. Li'annahu ismu mufrad. Karena di isim. Marartu bi Zaidin. Ya, marartu fi'il fa'il ba harfu jar Zaidin. Majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah zahirah li'annahu karena dia adalah isim mufrad. Ya, baik barakallahu fikum. Nah, kemudian kalau kita simpulkan lagi i'rab fi'il itu pada selain jar, dia pada rafa, nasab dan juga jazm. Ya. Kalau ada pada rafa, rafa misalkan antum mengatakan ja'a Zaidun. Ja'a fi'il madi, Zaidun. Nah ini, perhatikan. Ya, afwan, pada fi'il mudhari ya, yang rafa. Ya, kan pada fi'il mudhari. Yaji'u Zaidun. Yaji'u. Nah, perhatikan di sini. Yaji'u. Yaji'u adalah fi'il mudhari. Ya. Atau anda mengatakan, yaktubu Zaidun ad-darsa. Yaktubu. Yaktubu fi'il mudhari. Nah, apa i'rabnya fi'il mudhari ini? Marfu. Apa amilnya? Ma'nawi. Tidak nampak. Yaitu amilnya karena ketiadaan amil nasab dan amil jazm yang memasukinya. Ya, kita katakan marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Karena kekosongan amil nasab dan amil jazm. Ya, dari dia. Baik. Ya. Yaktubu Zaidun ad-darsa. Perhatikan, ini fi'il. Rafa. Yaktubu. Maka kita katakan yaktubu fi'lun mudhari' marfu' wa matrufihi ad-dhamma. Ya, ini baik pada fi'il yang semisal yaktubu fi'lun mudhari' wa lam yattasil bi akhiri syai' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya maupun yang bersambung dengan ya dengan domir. Domir pada domir alif, domir waw dan domir ya mu'annasah mukhatabah. Kalau dia marfu' ya, karena ketiadaan amil nasab dan jazm, maka tanda rofaknya ya, adalah apa? Subutun nun. Subutun nun. Ya. Nah, ini pada fi'il kan? Yansurani yaktubani. Ya. Al-arrajulani yaktubani ad-darsa. Ar-rijalu yaktubuna ad-darsa. Antum taktubuna ad-darsa. Antuma taktubani ad-darsa. Anti taktubina ad-darsa. Pokoknya ini semua fi'ilnya marfu. Ya. Kalau mansub ya, lam a'lan yaktuba Zaidun ad-darsa. Misalkan lan yaktula Zaidun al-muslima. Ya. Ini pada marfu. Pokoknya ini fi'il yang marfu. Ya, Ahmad, ini yang nasab ya. Kok jadi marfu. Yang nasab ya. Yang nasab. lan yaktuba, lan yaktula, maaf, uridu an adhaba, ini fi'il yang nasab. Yang jar enggak ada, ada yang jazm yang tadi. Lam yarid wa lam yulad, lam yaktub Zaidun ad-darsa, ini pada yang jazm. Tapi berikutnya, ya, qala wasairul asma'i haitsu la syabah qarrabaha minal hurufi mu'rabah wasairul asma' wasairul asma'i haitsu la syabah qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Nah, perhatikan, beliau menyatakan ini mengenai hukum asal isim wasairul asma', perhatikan sairul asma', ya, sairul asma', maka sair kata Al-Bajuri bimakna jami', maknanya adalah jami', yaitu seluruh. Jadi makna sairul asma', jami'ul asma', yaitu seluruh huruf, seluruh apa kok seluruh huruf, seluruh isim-isim, seluruh isim-isim. Haitsu la syabah, ketika dia tidak ada keserupaan, ketika dia tidak memiliki keserupaan, ya, qarrabaha minal hurufi mu'rabah, tidak ada keserupaan yang mendekatkan isim tersebut pada kalimat huruf atau pada huruf, maka isim tersebut hukumnya adalah mu'rabah, yaitu mu'rab bukan mabni. Ya, artinya dia mu'rab, artinya dapat di-i'rab. Ya. Nah. Jadi hukum asal isim adalah mu'rab. Mu'rab artinya berubah keadaan akhirnya. Baik secara lafzi atau takdiri. Nah, kapan itu isim dikatakan mu'rab? Yaitu selama isim tersebut tidak ada keserupaan dengan huruf. Karena huruf mabni. Kalau ada keserupaan dengan huruf, maka isim tersebut dihukumi mabni. Ya. Taib barakallahu fikum. Ya, mabni atau bina. Itu ada perbedaan ya antara mabni dan bina. Bina itu apa? Luzumu akhiril kalim halatan wahidatan di ghairi amilin wa atilalin. Nah, kalau yang namanya bina yang nanti isim tersebut mabni enggak berubah akhirnya, yaitu tetapnya akhir kalimat, ya, halatan wahidatan dalam satu keadaan, ya, di ghairi amilin, bukan karena adanya amil wa'tilalin atau bukan karena adanya proses, ya, ilal dalam ilmu sorof. Tapi bisa dipahami sini. Ya. Bismillah. Nah, keserupaan isim dengan huruf itu ada berbagai macam. Nah, keserupaan isim dengan huruf. Ya. Misal keserupaan namanya syibh wad'i. Syibh wad'inya itu keserupaan dalam peletakannya. Yaitu keserupaan isim dengan huruf di dalam asal peletakan. Ya. Misalkan, ya, peletakan huruf ialah seperti huruf ba yang ada pada huruf jar. Ini satu huruf aja ba, atau huruf lam, huruf jar. kaf, ya, waw ataf, waw kosam, itu kan satu huruf aja tuh. Hamzah apa alif istifham, itu kan satu huruf aja itu. Ini namanya huruf semua. Atau yang dicetak dengan dua huruf. Misalkan huruf la, alif dan lam, la nafiah, ma nafiah. Ini huruf semua. Ya. Nah, maka ada isim yang seperti tadi, cuman satu huruf. Misalkan isim domir, domir mutakallim yang masuk ke fi'il madi. Kataptu. Ya enggak? Kataptu, katapti, kataptuma, kataptunna. Perhatikan, kataptu, ini kataptu. Ini katap, ini fi'il madi. Ini mabni ala sukun. Bersambung dengan domir mutakallim. Yang namanya domir itu isim, fi'il atau huruf? Isim. Maka kita katakan domir tersebut, isim domir tersebut adalah mabni. Mabninya gimana? Mabni ala ish. Kalau dia kataptu, maka mabni ala dom. Katapti, mabni ala kasar. Maka katapta, mabni ala al-fathah. Dan seterusnya. Ya. Baik, ini karena adanya syibhul wad, yaitu peletakan. Kalau huruf dominannya ya terdiri dari satu atau dua huruf aja. Yang namanya harf, al-harfu. Al-harfu itu tercetak dari satu dan dua huruf. Ya, semisal huruf-huruf jar, ba, la, kaf. Atau huruf nafiyun, ya, la, ma, itu dua huruf. Mim dan alif. Nah, kalau yang terdiri dari dua huruf, isim yang terdiri dari dua huruf, ya, domir, ya, nun. Domir yang antum mengatakan nahnu, katabna, katabna, ya, ro'ayna, nah, dorobna, misalkan. Nah, adapun isim domir yang terdiri dari dua huruf, misal anta, anti, itu dihukumi tetap mabni. Karena disamakan dengan isim domir yang lain yang tercetak secara asal, yaitu satu atau dua huruf. Ya, ini kalau dalam artian disebutkan oleh para ulama nahwu syibhul harfi. Ya, serupa dengan huruf. Nah, tadi namanya syibh wad'i. Ya. Huruf serupa apa isim serupa dengan huruf karena ada keserupaan. Keserupaan apa yang pertama tadi? Syibh wada. Yang kedua syibh maknawi. Karena ada keserupaan secara maknawi. Keserupaan secara maknawi. Yaitu isim tersebut yang dihukumi mabni yang serupa dengan huruf secara maknawi menyimpan makna huruf. Walaupun secara peletakan dia berbeda dengan peletakan huruf. Huruf terdiri dari satu, dua huruf. Kalau dia lebih, tetapi maknanya makna huruf. Maknanya makna harfun. Ya. Jadi. Ya. Semisal apa? Semisal lafad mata. Kapan? Gitu. Nah, lafad mata ini dimabenikan. Dia mabeni. Kenapa? Karena serupa dengan huruf. Dari sisi apa? Sisi makna. Maknanya yang maujud. Nah, karena lafad ini digunakan sebagai isim istifham atau syahad. Ya. Mata taktub. Ya. Ahmad, jangan ngantuk Ahmad. Cuci muka. Nah, itu. Bisa begadang semalam. Nah. Ya. Mata tusafir. Kapan kamu pergi? Nah. Yes, digunakan untuk istifham atau syarat. Ya. Mata takum akum. Ini nanti masuk ke bab jawazim. Ya, yang dia menjazibkan dua fi'il. Ya, perhatikan mata yang digunakan untuk istifham atau untuk syartiyah mata takum akum itu serupa dengan huruf, ya, huruf istifham hamzah, ya. Huruf istifham hamzah, misalkan untuk mengatakan Ya, ataktubu darsa, apakah kamu sudah menulis? Ini maknanya. Ya. Atau serupa dengan ya, huruf yang lainnya, huruf syartiyah, misalkan in, in syartiyah. In takum akum. Jadi maknanya serupa dari sisi makna. Ya, huruf kebanyakan digunakan untuk istifham, untuk syartiyah. Ya, untuk istifham. Ini diantaranya. Nah, maka ini penggunanya pada istifham dan pada syartiyah. Maka maknanya makna istifham dan syartiyah. Maka dia digolongkan seperti huruf dari sisi makna. Maka dia mabni. Maka dia apa namanya? Mabni. Nah, inilah yang dikatakan oleh musannif di pernyataan beliau berikutnya, ya. Wal mabni, kata beliau. Dan mabni, ya. Coba dibaca. Ya. Wa ghairu beliau menyatakan wa ghairu dzil asma'a mabni khala. Wa ghairu dzil asma'i mabniyun khala. Mudari'in min kulli nunin qad khala. Ya, selainnya, selain dari isim yang tidak memiliki keserupaan dengan huruf, ya. Selainnya wa ghairu dzil asma, dan selain isim-isim yang tidak memiliki keserupaan dengan huruf mabni, ya. Selain huruf apa namanya? Dzil asma'i mabniyun khala mudari'un min kulli nunin qad khala. Nah, gimana kita terjemahinnya ini? Wa ghairu dzi. Dzi itu maksudnya hadhihi. Dzi itu maksudnya hadhihi. Ya, dia bukan mudhofun ilaihi sehingga antum katakan dia min asma'il khamsah. Bukan. Nah, ini dijelaskan oleh Baijuri wa ghairu dzi wa ghairu hadhihi. Dan selain hadhil asma'i, ya, dan selain isim-isim ini, mabniyun, itu selain isim-isim yang tidak memiliki keserupaan dengan huruf, yang itu hukumnya mabni, khala, kecuali mudari'in, kecuali fi'il mudari', min kulli nunin qad khala, fi'il mudhari' yang tidak berjumpa dengan nun. Kalau fi'il mudhari' berjumpa dengan nun, mabni. Entah berjumpa dengan nun, nun apa? Nun taukid, mukhaffafah atau tsaqilah. Atau berjumpa dengan nun apa lagi? Nun niswah. Ya, nun niswah. Maka dia mabni. Nah, kopi dulu ya. Kopi sampai dingin. Ya, kita lanjutkan besok deh. Ini panjang ini. Penjelasannya waktunya sudah mepet. Ya. Kita buka sesi tanya jawab aja. Silakan bagi yang mau.